sehatiku ini menerima kenyataan pahit. Ingin ku kembali merajut cintaku, namun takut dia tak mencintaiku lagi. Sakit karena cintamu, engkau tak mengerti diriku. Haruskah ku balas semua ini agar ku puas memberi hasrat. Takut dia tak mencintaiku lagi.